إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita lanjutkan kajian Alfiyah di Bani Malik At-tanazu'u fil 'amal. Qala rahimahullah in 'amilani taboya fismin 'amal qablu falil wahidi minhumal 'amal. Jika ada dua ambil yang menuntut amal pada isim, maka salah satu dari mereka berhak beramal. Wathani awla inda ahlil basrah wahtar aksan ghairuhum da asrah. Menurut Adi Nahu Basra, ambil yang kedua lebih layak beramal. Sedangkan selain Adi Nahu Basra memilih sebaliknya, yakni yang pertama وَعَمِلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَوْمِ رِمَا تَنَزْعَهُ وَالْتَزِمْ مَلْتُزِمَ قَيُسَنِ وَيُسِئُ بْنَاكَ وَقَتَغُ وَقَتَجَيَ عَبْدَاكَ. Ambil yang tidak mendapatkan amal, maka amalkan pada dhamir sesuai dengan isim yang diperbutkan dan penuhi apa saja yang harus dipenuhi, seperti yuhsinani wa yusiu ibnaka qattala wa tadaya abdaka. Wala taji ma'awwalin qad uhmila yamutmaran di ghairafin uhila falhadfahul zam iyakun ghaira khobar wa akhiranhu iyakun huwal khobar. Jangan engkau datangkan domir selain rafa jika ambil yang pertama yang tidak beramal, tapi buanglah domir itu secara wajib jika tidak berbentuk khobar, dan akhirkan jika berbentuk khobar. Wa adhir iyakun domiran khobaran di ghairi ma yutabikul mufassira nahu adunnu wa yadunnani akho saitan wa amran akhwaini firroho. Tampakkan jika domirnya berupa khobar selain apa yang sesuai dengan isim yang menjelaskannya. Contoh adunnu wa yadunnani akhan Zaidan wa amran akhwaini fir akhai. Nah, baik, pembahasan kita tentang at-tanazzu'u fil amal fihi masail. Al-mas'alatul ula, at-tanazzu'u lughatan, at-takhasumu wal-ikhtilafu, at-takhasumu wal-ikhtilafu. Tanazzuh menurut bahasa artinya ialah at-tahassum wal ikhtilaf, pertengkar atau perselisih. Wastilahan ataupun menurut istilah, ayata qaddama amilani alasmin yatalubuhu kullu wahidin minhuma ayyakuna ma'mulan lahu. Ayat akadama amilani alasmin yatalubuhu kullu wahidin minhuma ayyakuna ma'mulan lahu. Tanazzuh menurut istilah ialah adanya dua amil yang mendahului isim, yang salah satu atau yang masing-masing dari dua amil itu menuntut isim tersebut sebagai makmulnya. Jaga dua amil yang mendahului suatu isim dan masing-masing dari amil itu menuntut isim tadi sebagai makmulnya. Nahu. Bab wa akramtu Zaidan barabtu wa akramtu Zaidan. Nah, barabtu itu ambil yang pertama, akramtu ambil yang kedua, mendahului Zaidan. Dan masing-masing dari ambil itu menuntut Zaidan sebagai maful binnya. Nah, al-mas'alatu athaniyah, la khilafa bainal basriyina wal kufiyina annahu yajuzu i'malu kulli wahidin minal amilain fi dhalika nisbi dhahir la khilafa bainal basriyina wal kufiyina annahu yajuzu i'malu kulli wahidin minal amilain fi dhalika al-ismi al-zahiri. Walakin ikhtalafu fil aula min huma, walakin ikhtalafu fil aula min huma. فذهب البصريون إلى أن الثانية أولى به لقربه منه. فذهب البصريون إلى أن الثانية أولى به liqurbihi minhu, wa dhahaba al-kufiyuna ila anna al-awwala awla bihi litaqaddumihi, wa dhahaba al-kufiyuna ila annal awwala awla bihi litaqaddumihi. Nah, tidak ada perselisihan antara adina khusrah dan adina hukufah bahwa masing-masing ambil tadi boleh amal. Masing-masing amal boleh beramal pada isim tohir yang diperbutkan. Boleh. Jadi misalkan adina hukufah sama kufah, sepakat ya, silakan. Yang mana yang mau diamat, yang di ya, jadi silakan mana yang mau beramal, yang pertama atau yang kedua silakan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mana yang lebih berhak, yang lebih utama untuk beramal. Alina Khubasah berpendapat amil yang kedua yang lebih utama karena lebih dekat dengan makmulnya, ya, lebih dekat dengan isim yang diperbutkan. Sedangkan Alina Khubasah berpendapat bahwa amil yang pertama itu yang lebih berhak untuk beramal karena disebutkan lebih dulu. Nah, Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Yushtaratu fil amilaini al-mutanazi'aini salasatu syurutin. Inda jumhuri an-nuhati dua amil yang berebut harus memenuhi tiga syarat dalam bab tanazzuh ya, menurut jumhur arinahu. Al-awwal ayyakuna bainal amilaini irtibatun bi harfil atfi aw ghairihi syarat yang pertama, dua amil yang berebut harus ada pengikatnya, irtibat dengan huruf ataf atau semisalnya. Tadi contohnya darabtu wa akramtu zaidan, ada wa ya, wa akramtu itu namanya huruf ataf sebagai irtibat mengikat bainal amilain di antara dua amil. Ini syaratnya. Jadi tidak boleh kalau kalian mengucapkan qoma wa qa'ada akhuka, qoma qa'ada akhuka tanpa ada pengikat ya, tidak boleh. Harus ada pengikatnya, yaitu huruf ataf atau yang selainnya. Asani ayakuna al-amilaini mutaqaddamaini al-ma'mul. Ayakuna al-amilani mutaqaddamaini alal ma'muli Syarat yang kedua, dua amil yang perebut harus mendahului makmul yang diperebutkan. Kalau makmulnya duluan baru menyebut dua amil yang perebut, maka enggak boleh, tidak dianggap bab tanazuk. Selatan usaidun koma wako aja, enggak boleh, tidak dianggap bab tanazuk. Kenapa? Makmulnya mendahului dua amil yang perebut. Syaratnya amilnya mendahului makmul yang diperebutkan. Asalis ayakuna kullu wahidin minal amilain mungkinan ayak mala fil ma'muli lafzon wa maknan min ghairi fasadin ayakuna kullu wahidin minal amilaini mungkinan ayakmala fil ma'muli lafdan wa maknan min ghairi fasadin. Syarat yang ketiga, masing-masing dari amil yang berbuat itu memungkinkan untuk beramal pada makmul yang diperebutkan, baik secara lafaz maupun secara makna, tanpa merusak susunan kalimat. Nah, karena masing-masing yang ikut berebut harus layak beramal, ya. Suatu ketika dia yang menang dan beramal, maka dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, beramal pada makbul yang telah ia menangkan, baik secara lafaz ataupun makna, tanpa merusak susunan kalimat. Nah, ini tiga syarat dua amil yang berebut satu makmul dalam bab tanazuk. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut tanazuk fil amal. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-amilani al-mutanazi'ani anwa'un. Dua amil yang terbuat itu ada beberapa bentuk. Lawal ayakuna, ayakuna nunnya panjang, ayakuna fi'laini, kaqaulih ta'ala atuni ufrir alaihi kitra. Atuni ufril alaihi kitra. Bentuk yang pertama, dua amil yang terbuat itu sama-sama fi'il. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, atuni ufril alaihi kitra. Amil yang pertama, atuni fi'il. Amil yang kedua, ufril, fi'il juga. Kitran ni makbul, yang diperebutkan. Astani ayakuna ismai fa'ilin, ismai fa'ilain, dua amil yang terbuat berupa dua isim fa'il. Jadi masing-masing berupa isim fa'il yang terbuat, ya. Nahu qaul syair uhitta pakai ain, uhitta muhitan, mughnian, man ajar tahu, uhitta muhitan, mughnian, man ajar tahu. Falam attakhid, falam attakhid illa fina'aka maw'ila, falam attakhid illa fina'aka maw'ila, uhitta muhitan mughnian man ajar tahu. Falam attakhid illa fina'aka maw'ila. Perhatikan, muhitan si fa'il yang pertama sebagai amil, mughnian si fa'il yang kedua juga sebagai amil, man makmul yang diperebutkan. Asalif ayakuna ismai maf'ulaini ayakuna ismai maf'ulaini. Ini dua amil yang perbuat sama-sama isim maf'ulnya. Lahu qada kullu dhikainin fawaffa gharimahu. Qada kullu dhikainin fawaffa gharimahu. Wa'azzatu pakai ain. Wa'azzatu mamtulun wa'azzatu mamtulun mu'anna gharimuha wa'azzatu mamtulun pakai ta mu'annan pakai ain nun tasdid alif berbentuk ya mu'annan gharimuha. Baik, perhatikan. Mamtulun itu isim maf'ul. Mu'annan juga maf'ul. Dua isim maf'ul ini perbut. Gharimuha ma'mul yang diperbutkan sebagai naibul fa'il. Arabi ayakuna masdaraini ayakuna masdaraini. Ini dua ambil yang berbuat sama-sama berbentuk masdar. Nahu ajibtu pakai ain. Ajibtu min hubbika, min hubbika wa takdirika zaidan, min hubbika wa takdirika zaidan. Perhatikan, hubbika itu masdar, takdirika juga masdar, zaidan maf'ul bih ma'mul yang diperabutkan oleh dua masdar yang mendahuluinya. Al-Khamis ayatuna ismai taf'ilin dua amil yang terbuat sama-sama berbentuk isim taf'il. Lahu Zaidun Abatun nasi bot sama tok zaidun abatun nasi wa ajma'uhum lil ilm wa ajma'uhum lil ilmi. Perhatikan abatun nas itu isim tafdil, ajma'uhum juga isim tafdil, dua isim tafdil perebut makbul yaitu lil ilmi. As-sadis ayyakuna sifataini musabbahataini ayyakuna sifataini musabbahataini. Nahu zaidun jamilun wa nadhifun zahiruhu zaidun jamilun wa nadhifun zahiruhu. Ini dua amil yang perebut berupa isim sifat musyabahat. Satunya Zaidun Jamil, Jamil sifat musyabahat. Nadif juga sifat musyabahat. Perebut Dohiru sebagai fa'ilnya. As-sabiq ayakuna nunnya pendek ayakuna ahaduhuma isma fi'lin wal akhar fi'lun wal akhara fi'lun. Atau wal akhara fi'lan saya ayyakuna ahaduhuma isma fi'lin wal akhara fi'lan. Nahu qawli ta'ala ha'umu ikra'u kitabiyah nah ambil perbuat satunya berbentuk fi, isim fi'il satunya berbentuk fi'il artinya ha'um ikra'u kitabiyah ha'um kemarilah ini isim fi'il ikra'u fi'il kitabiyah makbul itu makbul bih yang diperbutkan oleh isim fi'il dan fi'il tersebut. Thank you. Nah, asabi ayakuna pendek dunia akatuhuma fi'lan wal akhar masdar. Dua amil yang berbentuk, satunya berbentuk fi'il, satunya berbentuk masdar. Nahu qol syair. Laqad alimat. Laqad alimat. Ula al-Mughirati annani laqitu falam angkul baikah falam angkul anil barbi falam angkul an abarbi misma'a laqad alimat ula al-mughirati annani laqitu falam angkul baikah alif barbi misma'a. Perhatikan laki itu fi'il alif barbi al-barbi masyar ini berbuat misma'an makmul yang menjadi makmul bi ini jadi rebutan antara fi'il dan masyar misma'an ismu rajul nama seseorang laki-laki kayak ini macam-macam atau bentuk-bentuk dua ambil yang saling berebut makbul al-mas'alatu al-khamisah masalah yang kelima Idza kana al-amilu fi'lan fa yajibu ayyakuna mutasarifan wa idza kana ghayra al-fi'li fayajib ayyakuna musyabihan lil fi'li bil amal Idza kana al-amilu fi'lan wajib an yakuna mutasarrifan, wa idza kana ghayra al-fi'li wajib an yakuna musyabihan lil fi'li fil 'amal. Jika amil dalam perkara nazuk itu berbentuk fi'il, maka fi'ilnya wajib mutasarrif, enggak boleh jamid, enggak boleh fi'il ta'ajjub, ya. Dan jika amil dalam perkara nazuk itu selain fi'il, baik itu fa'il, sifat musabahat, masdar atau yang lain, maka wajib menyerupai fi'il dalam beramal. Nah, al-mas'alah itu as-sadisah, masalah yang keenam. Fa'in a'malta al-awwal a'malta al-thaniyah fi dhamiri dhalika al-ismi al-mutanazza'i fihi, nahu qama wa qa'ada akhawaka barabani wa akramtuhu Zaidun. Marabi wa marartu bihima akhwaka, marabi wa marartu bihima akhwaka. Baik, jika engkau lebih memilih amil yang pertama untuk beramal, berarti ini pendapat siapa ini? Alina Kukufa. Maka ambil yang kedua, kasihin domir yang sesuai dengan isim yang diperebutkan. Kalau isimnya itu mufrad mudzakkar, ya pakai domir mufrad mudzakkar, ya. Kalau musanna ya musanna, jamak ya jamak. Gampang ya. Kalau engkau lebih memilih ambil pertama yang hak atas makmul yang diperebutkan, berarti ikut pendapat alina hukufah. Maka ambil yang kedua yang tidak dapat makmul itu, kasin makmul berupa apa yang domir, yang domirnya ini sesuai dengan makmul yang didapatkan oleh ambil yang pertama. Lihat contohnya, koma wa qa'ada akhwaka. Akhwaka jadi apa? Fa'il. Bentuknya mufrad atau musanna? Musanna. Fa'ilnya siapa? Hah? Koma. Ambil yang pertama. Maka ambil yang kedua, qa'ada kasin alif dhamir yang sama dengan akhwaka. Nah, begitu. Dharabani wa akramtuhu Zaidun. Zaidun jadi apa? Fa'il. Makmul, ya. Punya siapa? Punya amil yang pertama, dharabani. Dharabani, ni maful bih. Fa'ilnya Zaidun. Berarti amil yang kedua kasin makmul berupa dhamir yang sama. Akramtu, aku memuliakan. Betul makmul bi. Kasin dhamir yang sama dengan makmul yang didapatkan amil pertama. Zaidun mufrad mudzakkar. Jadi hu akramtu hu. Ya. Marbi wa marartu bihima akhwaka. Akhwaka jadi apa? Fa'il. Seperti apa itu? Musanna mudzakkar. Punya siapa? Punya amil yang pertama itu marbi. Berarti amil yang kedua kasim dhamir yang setara dengannya. Wa marartu bihima. Pakai apa ini? Himan, karena akhwaka musanna. Ini kalau engkau lebih memilih amil yang pertama. Selanjutnya, wa in akmalta ats-tsaniya wa in akmalta ats-tsaniya fa in ihtaja. Fa in ihtaja, bacanya fa in ihtaja al-awwalu ila marfu'in adhmartahu. Nahu qoma wa qa'ada akhwaka. Kalau engkau lebih memilih amil yang kedua, maka amil yang pertama, lihat dia butuh makmul apa. Kalau dia butuh makmul yang rafa, maka kasin domir rafa yang setara dengan makmul yang didapatkan oleh amil yang kedua. Contoh, qoma wa qa'ada akhawaka. Akhawaka jadi apa? Fa'il. Bentuknya musanna mudzakkar. Punya siapa? Punya amil yang kedua, qa'ada. Maka qoma amil yang kedua, yang pertama kasir alif musanna, ya, sama dengan akhawaka. Karena dia butuh fa'il yang rafa, ya kan? Selanjutnya, wa inihtaja ila mansubin au majrurin wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadaftahu. Nahu darabtu wa darabani akhawaka. Martu wa marbi akhawaka. Perhatikan baik-baik. Jika amil yang pertama butuh makmul yang nasab atau makmul yang jar, maka buang domir. Enggak usah kasih domir, ya. Perhatikan. Boroptu wa darabani akhwaka. Akhwaka fa'il, terbentuk musanna, ya kan? Punya siapa? Punya amil yang kedua, darabani. Karena darabani sudah menyebut maf'ul bih-nya, berarti fa'ilnya belum. Itu akhwaka itu. Nah, darabtu itu kan sudah menyebut fa'il. Dia butuh apa? Maf'ul bih yang nasab, kan? Kalau dia butuh makmul yang nasab, jangan dikasih domir. Sudah, biarkan saja. Hadafta. Daraptu. Tak boleh daraptu. Gitu, ya. Nah. Daraptu. Contoh berikutnya. Maratu wa marabi akhwaka. Akhwaka fa'il. Ya kan? Punya siapa? Ambil yang kedua. Marabi. Nah, amil yang pertama, maratu, dia butuh makmul yang jar. Itu bihi, ya kan? Harusnya kan? Atau bihima. Maka gak usah kasih domir. Biarkan saja, maratu. Gak usah maratu bihima, ya. Nah. Baik. Jadi kalau kalian memilih amil yang pertama yang beramal seperti alinahu ufa, maka amil yang kedua kasihin domir sebagai ganti makmul yang telah didapat oleh apa ini? Amil yang pertama. Secara mutlak, baik dia butuh makmul yang robak, nasob ataupun yang jahat, kasih, ya. Tapi kalau kalian lebih memilih Amil yang kedua yang mendapatkan makmur, maka seperti Arinahu Basra ya, maka lihat amil yang pertama, dia butuh makmur yang apa? Kalau dia butuh makmur yang alfa, kasih yang domir sebagai makmur ganti dari makmur yang didapatkan oleh amil yang kedua. Tapi kalau dia butuh makmur yang nasab atau yang jar, ya gak usah dikasih domir, biar aja. Tapi ya, paham ya? Taibar kufikum. Nah, jangan tau. Al-mas'alatu as-sadisah. As-sabi'ah. Masalah yang ketujuh. Ini ihtaja al-awwal dimansubin lafzan au mahallan fa in auqa'a hadfuhu fi lafsin fa in auqa'a hadfuhu fi lafsin au kana al-'amilu أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا nahwu ista'antu ista'antu wasta'ana alayya zaidun contoh yang kedua kuntu wa kana zaidun shadiqan iyyahu Contoh yang ketiga, dhonnani wa dhonantu Zaidan qa'iman iyyahu. Wakila fi babi dhanna wa kana yudhmaru muqaddaman. Wakila yudharu wakila yudharu. Wawas sahih dalam Quran inda Ibn Syam. Liannahu hadfun didalilin. Liannahu hadfun didalilin. Perhatikan. Kalian kan tadi sudah dapat kaidah. Kalau kalian lebih memilih ambil yang kedua, maka ambil yang pertama dilihat, ya kan. Kalau dia butuh makmul yang apa, kasih domir yang setara dengan makmul yang didapatkan oleh ambil yang kedua, ya. Kalau dia butuhnya makmul yang nasab atau yang jar, abaikan permintaannya. Kau usah kasih domir, ya kan? Jelas ya. Ini kaidah awal. Nah ini faedah berikutnya. Kalau amil yang pertama butuh makmul yang nasab secara lafad atau secara mahal. Ini kalau makmulnya ini gak disebutkan, gak dikasih, tuntutannya gak dikasih, ya, bisa mengandung kesamaan dalam hal makna, atau ternyata dalam bab kana atau dhanna, maka wajib kalian kasih amil yang pertama tadi dengan dhamir, tapi diakhirkan dhamirnya, ya. Wah, dia kok maksa banget. Mak boleh tapi maksa. Bukan butuh makmul yang nasab, ya kan? Maksa. Kalau enggak dikasih nanti saya samar maknanya, Mas. Atau saya ke dalam bab kana atau dhanna. Kasihlah, ya sudah, tak kasih domir, tapi diakhirkan. Nah, itu maksudnya, ya. Perhatikan contohnya. Ista'antu wasta'ana alayya Zaidun bihi. Ista'antu, ista'ana itu kan pasangannya apa? Bi. Nah, al-mutaaddi biwasithah ya. Nah. Berarti kan bi itu nasab ya. Baik. Nah, ini yang beramal ialah amil yang kedua. Ista'ana 'alayya Zaidun. Ya. Ista'ana 'alayya Zaidun. Berarti alaiya itu punya siapa ya? Ah, Zaidun punya siapa? Punya ambil yang kedua ya. Nah, yang ambil yang pertama ista'anto sudah menyebut fa'il. Dia butuh maf'ul bih. Harusnya menurut kaidah kan enggak usah dikasih dhamir, ya kan? Nah, tapi ini kalau enggak dikasih dhamir samar ini. Ini ista'anto alayya atau ista'anto bi. Supaya jelas. Nah, maka harus dikasih dhamir. Tapi diakhirkan yaitu bi. Apa bedanya? Ista'ana ala sama ista'ana bi. Kalau ista'ana ala itu minta pertolongan untuk menghabisi orang. Kalau ista'ana nabi itu minta bantuan untuk menolong kita, ya. Nah, nanti kan ada kesamaran. Seandainya tidak disebutkan, ini ista'ana alayya atau ista'ana nabi. Maka karena kalau tak disebutkan bisa samar, ya sudah, kamu tak kasih dhamir nasab, ya. Tapi diakhirkan itu bihi. Atau dalam bab kana atau dunna. Coba contohnya. Kuntu wa kana Zaidun shadiqan iyyahu. Nah. Kana Zaidun. Zaidun isimnya kana. Shadiqan khobarnya kana. Ya. Shadiqan punya siapa? Punya kana yang kedua. Ya kan? Nah, ini kana yang pertama. Kuntu sudah menyebut isimnya. Belum menyebut khobarnya. Berarti kan khobarnya kana-kana nasab. Harusnya kamu gak dapat jata dhamir karena kamu butuh makbul yang nasab. Tapi dia bilang saya kan kana gitu. Ya sudah, karena kamu kana tak kasih dhamir yang nasab. Tapi diakhirkan iyahu. Nah, iyahu itu khobarnya kan untuk ya. Nah. Paham enggak ini? Kalau enggak paham nanti enggak marah sendiri. Atau padonna, contoh dia nih. Donna ni wa donantu Zaidan qaiman iyyahu. Nah, perhatikan, donna ni itu amil yang pertama. Donantu itu amil yang kedua. Nah, kalian lebih memilih amil yang kedua kan? Tadi donantu taknya fa'il, Zaidan maf'ul bih pertama. Qaiman maf'ul bih yang kedua. Nah, yang pertama donantu, yang pertama donani itu butuh maf'ul bih yang nasab. Kira butuh dua, masih disebut satu. Ya, donani itu fa'ilnya dhamir mustatir. Kemudian maf'ul bih yang telah disebutkan ya mutakallim, ya kan? Dia butuh dua maf'ul bih, berarti kan kurang satu. Maf'ul bih kan juga nasab, harusnya enggak dikasih dhamir dia. Tapi dia bilang saya kan dona, ya. Temannya. Nah, gitu. Ya sudah tak kasih dhamir nasab, tapi diakhirkan. Itu iyyahu di maf'ul bih. Donani, ya, ambil yang kedua. Baik. Jadi ingat, hukum asal kalau kita memilih amil yang kedua, amil yang pertama dilihat butuh apa? Kalau butuh makmul yang rofa, naam, kasih dhamir rofa. Tapi kalau butuh makmul yang nasab atau yang jar, gak usah dikasih dhamir, ya. Kecuali amil yang pertama itu jika tidak dikasih domir akan terjadi kesamaran dalam masalah makna. Atau amil yang pertama itu berupa ini karena, atau amil yang pertama itu berupa ini lona, maka kasihan saja domir sebagai makmulnya, tapi di akhir. Wakilan ternyata ada juga yang berpendapat lain. Fi babi dhanna wa kana yudmaru muqaddaman. Kalau dhanna dan kana yang minta dhamir dipankan, enggak usah diakhirkan. Berarti tadi kuntu iyyahu wa kana zaidun shadiqan. Kalau babnya dhanna juga begitu, dhamirnya jangan diakhirkan. Dah, dikasih saja, langsung didepankan. Dhannani iyyahu wa dhanantu zaidan qa'iman. Wakila yudharu. Ada juga berdua, kalau menurut saya, ada yang berpendapat, jangan dikasih dhamir, sekalian kasih isim dhamir saja. Berarti kuntu shodiqan, wa kana zaidun shodiqan. Dhannani apa itu? Itu yudhar. Apa? Dikasih isim dohir tapi diakhirkan. Apa? Kuntu wa kana zaidun shadiqan shadiqan. Nah. Dhannani wa dhanantu zaidan qa'iman qa'iman. Gitu ya. Nah, yudhar. Seperti naku adunnu wa yadunnani akhan zaidan wa amr akhwaini fi akhana. Wakil ada yang mengatakan yukdah tetap dibuang, tidak usah dituruti permintaannya. Wah, wasbah. Ini yang benar kata Ibn Hisham. Di an-nawqat pun didalil, karena seadanya dibuang sudah ada dalil yang menunjukkannya. Buang saja. Berarti Ibn Hisham mempertahankan kaidah yang pertama, kaidah awal. Kalau amil yang kita pilih, amil yang kedua, maka amil yang pertama jika butuh makbul yang nasab atau yang jar, enggak usah dikubris. Biarin aja. Enggak usah kasih domir atau isim dhamir. Baik yang dicepatkan atau diakhirkan. Wallahu ta'ala alam. Terus selanjutnya. Wa in kana al-amil min ghairi babain kana wa dhanna. Terakhir ya. Wa in kana al-amil kapan terakhir masih ada ya. Wa kana hamilu min ghairi babaikana wa dhanna wajaba hadful mansub. Wa kana al-amilu min ghairi babaikana wa dhanna wajaba hadful mansubi. Adarabtu wa darabani Zaidun. Darabtu wa darabani Zaidun. Wakila yajuzu idmaruhu. Kaqaulihi idza kunta turbihi wa yurdika sahibun. Idza kunta turbihi wa yurdika sahibun. wa hadza baru'atun indal jumhur, wa hadza baru'atun indal jumhur. Nah ini, jika ambil yang pertama itu bukan karena, bukan dona, maka wajib membuang domir nasabnya. Gak boleh dipenuhi ya. Kamu gak karena, kamu gak dona. Siapa kamu? Dah, kamu gak usah dikasih domir nasab. Contoh dharabtu wa dharabani Zaid. Gak usah dharabtuhu ya. Tapi ada juga yang berpendapat boleh kasih domir kasihan ya. Seperti contoh ida kunta turbihi wa yurdika sahib. Nah, turbihi ada domir nasabnya ya. Nah, tapi ini darurat, kata jumhur ulama. Darurat sihir ya, itu kepastiannya enggak boleh. Nah, al-mas'alah itu as-saminah. Idah taja, idah taja al-amilu al-muhmalu ila bomirin wa kana dhalika dhamiru khabaran an ismin. Baik, sabar ya. Nah, misalnya Alfiyah itu yang meras ya otak sampai pusing, tugu keliling, jadi pusing tugu keliling. Idah taja al-amilu al-muhmalu ila bomiren wa kana dhalika bomiru khobaran an ismin wa kana dhalika al-ismu muhalifan fil ifradi wa tadkiri. Aw ghayrihima lilismil mufassarillahu wa huwa al-mutanaza'u bih wa huwa al-mutanaza'u fihi wa kana dhalika al-ismu mukhalifan fil ifradi wa tadhkiri aw ghayrihima lil ismi al mufassari lahu wa huwa al mutanazza'u fihi wajaba al udulu ila al idhar, wajaba al udulu ila al idhar. Nahu adunnu wa yadunnani adunnu wa yadunnani akhad Az-Zaidain Akhwain. Contohnya sama. Adunnu wa yadunnani ini. Nah, adunnu wa yadunnani ini. Nah, sorry. Wan nunnya adunnu wa yadunnani ini akhan az-zaidaini akhwain. Atau kita ganti saja contohnya ya. Contohnya seperti yang di matan saja. Itu membingungkan contohnya. Contohnya nahu. Contohnya sekali. Adunnu wa yadunnani akhon zaidan wa amran akhwain firrohoi. Lebih enak ini ya. Wajaza al-kufiyuna al-idmar. Fatakulu adunnu wa yadunnani iyyahu adunnu wa yadunnani iyyahu. Zaidan wa amran akhwain. Wa ajazu aydan al-hadfa. Wa ajazu aydan al-hadfa. Fatakulu adunnu wa yadunnani zaidan wa amran akhwain. Wadhalika qawluhu wa adhir iyakun dhamirun khaba'a bi ghairi ma yutabiqul mufassira nahu adunnu wa yadunnani akha zaitan wa amran akhwain firakha. Nah, disebutkan dalam matan gimana lagi ya. Nah, harus diselesaikan urusannya ya. Wa adhir wa adhiri iya kuntumiran khabara di ghairi ma yutabiqul mufassir nahwa dunnu wa yadullani akha zaidan wa amran akhwaini firraha. Baik. Ini masalah terakhir, ya. Perhatikan catatannya. Jika ambil yang kalah, muhmal itu kalah, ya. Nanti ambil yang kalah itu, yang butuh domir. Ini jika ambil yang kalah, butuh domir. Ini berarti yang kalah ini ambil yang pertama, ya. Dalam keadaan domirnya itu menjadi khobar dari isim. Dalam keadaan isimnya itu beda dengan khobarnya dalam bab mufrad, mudzakkar atau yang lain. Beda dengan makmul yang diperebutkan fasqirlahu atau mutanazafi. Maka domirnya wajib diganti dengan isim dohir. Nah, jika amir yang pertama membutuhkan makmul berupa domir, ternyata domirnya ini adalah khobar dari isim. Nah, dalam keadaan isimnya tadi itu beda dalam hal mufrad atau mudzakkar atau yang lain dengan isim yang menjadi makmul yang didapat oleh amil yang kedua, maka domir yang diminta tadi harus diganti dengan isim dhohir. Contoh, adunnu wa yadunnani akhon zaidan wa amran akhwain. Nah, baik, Zaidan ini maf'ul yang pertama dari adunnu. Amran atau ini maf'ul bi yang kedua dari adunnu. Ya mutakallim ya dunnani maf'ul yang pertama bagi ya dunnani. Ya dunnani butuh maf'ul bi yang kedua. Ini berarti yang beramal yang pertama ini, ya kan, makanya disebut tadi ambil yang muhmal, ambil yang kalah. Saat ini dicontohkan ambil yang kalah, ambil yang kedua. Ambil yang pertama sudah dikasih dua maf'ul bihnya, itu zaidan dan akhwain. Ya dunnani ambil yang kedua sudah dikasih maf'ul bih yang satu, ya. Maf'ul bih yang kedua, dia butuh satu maf'ul bih lagi. Nah, kalau dikasih dhamir adunnu wa yadunnani iyahu, maka iyahu cocoknya hanya kepada yang mutakallim. Karena sama-sama mufradnya, tapi gak sama dengan akhwa ini makmul yang diperebutkan. Karena tadi iyahu mufrad, akhwa ini musanna. Padahal makmul yang diperebutkan itu harus sama dengan domernya, ya kan? Domer sebagai ganti. Nah, maka wajib diganti dengan isim dhohir, yaitu dikasih akhon. Nah, tidak dikasih iyahu. Ya, ngerti? Nah, yang mana akhon itu asalnya ialah khobar. Nah, saya ulangi lagi, kalau ada amil yang kalah butuh domir, kemudian domirnya tadi itu berupa khobar dari isim, dalam keadaan isim tadi beda dengan makmul yang didapatkan oleh amil yang menang, maka domirnya wajib diganti dengan isim dhohir. Contohnya adunnu wa yadunnani akhon zaidan wa amran akhwaini fi raho, diganti akhon, tidak diganti iyahu, ya. Nah, okay. Tapi arinah hukufa membolehkan tetap berbentuk dhamir. Jadi adunnu wa yadunnani iyahu zaidan wa amran akhwaini. Bahkan mereka juga membolehkan dibuang saja dhamirnya. Adunnu wa yadunnani zaidan wa amran akhwaini. Ya. Nah, mesti dimaksud wa adhiri iyatun dhamirul khabar bi ghairi ma yutabiqul mufassira. Laku adunnu wa yadunnani akhan zaidan wa amran akhwaini fa akhu. Wallahu ta'ala. Soal ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.